Amalannya, perbuatannya adalah perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pengakuan saja, tidak berhusnuzon dengan sebenarnya. Baik. Berikutnya qala rahimahullah wa fil jumlati fa husnul dhon innama yakunu ma fi qati asbabin najah, maka kesimpulannya husnul dhon kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi dengan keyakinan sebab-sebab keselamatan dia. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala kan memberi pahala amalan-amalan bagus dia. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dia taubat darinya. Maka ini keyakinan sebab-sebab keselamatan. Maka dengan adanya itu, seorang hamba husnuzon, ya. Yakni seorang hamba beramal solid, berbuat, menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan. Maka itu semuanya adalah sebab-sebab kebaikan seorang hamba, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, dengan adanya sebab-sebab kebaikan tadi, seorang hamba menjadi punya harapan, ya, berharap Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada dia, menerima amalannya, mengampuni dosa-dosa dia. Baik, wa amma ma'tiqati asbabil halak fala yata'atta insanun, sebaliknya jika seorang hamba itu meyakini sebab-sebab kejelekan, sebab-sebab kebinasaan, dia melanggar perintah, dia menjalankan, mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang yang demikian ini, seorang hamba yang melanggar perintah Rabb-nya, tentu dia punya keyakinan yang jelek, ya. Dia melakukan sebab-sebab keburukan dia. Dia melakukan sebab-sebab binasanya dia. Nah, maka dengan adanya itu, tidak mungkin dia husnuzon kepada Allah. Dia melanggar perintah Allah, menerjang larangan-larangannya, meninggalkan perintah-perintahnya. Tidak mungkin kemudian dia, wah, saya husnuzon kepada Allah, nanti Allah akan memberi pahala kepada saya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya. Qala fa in qila bal yata'atta dzalik. Nah, kalau dikatakan ada orang yang masih menyatakan bahkan mungkin saja terjadi, ya, ada seseorang yang berbuat perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Wa yakunu mustanidu husnul dhanni bi atamafiratillah wa rahmatihi wa amwahu wa judahu. Yang demikian itu terjadi, ya, dari seorang hamba yang menyandarkan husnul dhannya itu dengan luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Nah, itu berarti walaupun dia meyakini saya berbuat jahat, saya berbuat maksiat, saya berbuat jelek, dia punya husnuzon. Karena dia bersandar husnuzonnya itu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Demikian pula husnuzonnya orang yang semacam ini bersandar kepada rahmatnya Allah yang mendahului murkanya. Rahmatnya Allah mendahului murkanya. Qala wa annahu la tanfa'ul 'uqubah, dan bahwasanya hukuman, azab kepada hamba itu tidak bermanfaat bagi Allah Ta'ala, tidak ada faedahnya bagi Allah Ta'ala. Wala yadurruhul afu, demikian pula sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang berbuat jahat, berbuat maksiat, yang terus-menerus melakukannya, yang demikian itu tidak ada madarat bagi Allah Ta'ala. Baik, ini irad ya. Ini ucapan dari orang yang masih tetap ngotot bahwasanya bisa saja seorang yang berbuat jahat dia punya husnuzon kepada Allah, orang yang berbuat maksiat dia husnuzon kepada Allah ya, karena dia bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Baiklah, rahmat Allah bila al-amru hakadha, maka kita katakan memang urusannya demikian, perkaranya demikian, rahmatnya Allah itu maha luas ya. Ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak, rahmatnya Allah mendahului murkanya dan seterusnya ya. Qala wallahu fawqa dzalika wa jallu wa akramu wa ajwadu wa arham. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dari perkara-perkara tersebut, dari yang demikian itu lebih agung, lebih mulia ya, lebih dermawan dan lebih maha penyayang dari dugaan perasaan seorang hamba. Akan tapi qala walakinna innama yad'u dzalika fi mahallihi laikihi, akan tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunannya, kedermawanannya itu Allah letakkan pada tempat yang sesuai ya, pada tempat yang sesuai. Allah maha hikmah ya, perbuatannya mengandung hikmah ya, tidak sembarangan. Qala fa innahu subhanahu mausufun bil hikmati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak tepat penjahat, orang yang terus-menerus pada dosanya diberi ampunan ya, diberi maaf ya, dimaafkan sekali lepas dia kembali melakukan ya, kejahatan lagi, dimaafkan lagi, melakukan lagi ya. Maka yang demikian tidak tepat, tidak pas diberi, tidak ampunan. Baiklah, wal izzatu, demikian pula Allah Subhanahu bersifat dengan izzah, wal intikom, dan intikom yang membalas, wasiddatil ba'd, dan sangat keras hukumannya, wa uqubati man yastahiqul uqubah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat menghukum orang-orang berhak untuk dihukum. Maka tidak tepat bersandar dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut untuk husnuzon bagi orang-orang yang berbuat jahat terus-menerus, tidak bertaubat, tidak berhenti dari kejahatannya, kemudian dia mengaku berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, qala falau kana muawwal husnuzonni ala husnuzonni bihi ala mujarrati sifatihi wa asma'ihi lastaraka fi dzalika al-barru wal fatir. Kalau seandainya demikian, kalau seandainya sandaran pokok ataupun dari husnuzon seorang hamba itu semata-mata sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas rahmatnya, jika demikian maka sungguh berserikat, yakni sama antara seorang yang penjahat dan orang yang berbuat baik, orang yang baik dengan orang yang jahat sama ya, tidak ada bedanya berarti. Wal mukmin wal kafir, demikianlah seorang mukmin dan kafir ya, mereka semuanya memiliki Rabb yang sifatnya itu tadi maha luas ampunannya, maha luas rahmatnya ya, rahmatnya mendahului ampunannya ya. Baik, maka sama saja orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat baik. Waliyuhu atu, dan sama saja walinya dan musuhnya. Qala fama yanfa'ul muslima asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bi sifatihi wa wadabihi, maka tidak bermanfaat bagi seorang yang berbuat jahat itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat bagus pada puncaknya. Maka mereka kembali dengan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arradu li la'nihi, dan mereka menghadapkan diri-diri mereka terhadap laknat Allah. Qala wa awda'a fi maharimihi, mereka telah meletakkan, merendahkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata hurumatihi, menghinakan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian tidak bermanfaat nama-nama dan sifat Allah yang maha tinggi itu. Bal husnul dzanni yang tahu mantaba wa nadima wa akhlaa, bahkan husnul dzan itu bermanfaat bagi seorang yang bertaubat, menyesal dan melepaskan dosa-dosa dia, meninggalkan kejahatan-kejahatan dia. Wa badala sayyi'ata bil hasanati, mengganti perbuatan-perbuatan jahatnya itu dengan kebaikan, kejelekan-kejelekannya dengan kebaikannya. Wal awwalu hururun, maka perkara yang pertama tadi ya, terus-menerus berbuat maksiat tetapi dia bersandar dengan sifat Allah yang maha luas rahmatnya, itu bentuk hurur ya, dan tertipuan seorang hamba. Wallahul musta'an. Maka janganlah merasa panjang pasal ini ya. Di dari awal mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan banyak contoh ya, banyak subhat-subhat dari orang-orang yang berbuat jahat terus menerus, kemudian mereka bersandar dengan ayat, bersandar dengan hadis ya, bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan, dia berada di atas kebenaran ya. Maka jangan merasa panjang dengan pasal ini. Fa'inal hajata ilaihi shadidatun likulli ahad, karena kebutuhan terhadap perkara ini, memahami perkara ini tadi ya, adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, setiap orang. Qala fafarqun baina husnil dzan billah wa bainal ghurur bihi, maka berbeda seorang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tertipu ya. Baik, dipahami ya, husnudzon itu dengan bukti amalan soleh, amalan yang baik. Sebaliknya suudzon, maka dia beramal jahat dalam keadaan meyakini dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah taala. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala fa ja'ala haula ahlar raja lal batalin wal fasikin, Allah jadikan mereka ini orang yang beramal, beriman, hijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya, bukan orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik terus-menerus di atas kejelekannya ya. Qala wa qad qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya Rob kalian terhadap orang-orang yang hijrah setelah mereka diuji, yakni orang-orang yang hijrahnya belakangan setelah mereka mendapatkan ujian di Makkah, disiksa, diancam, diganggu. Ketika di Mekah, mereka mendapatkan ujian yang sangat keras. Summa jahadu, kemudian mereka hijrah, meninggalkan tanah mereka dan berjihad. Wasabaru, bersabar di atasnya. Sungguhnya Rabb kalian setelah itu semuanya adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, maka maghfirah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada orang-orang yang beramal, ya. Berjihad, bersabar, berhijrah, dan amalan-amalan saleh dan yang lainnya. Baik, qala fa akbara subhanahu annahu ba'da hadhil asya ghafurun rahimun liman fa'alaha. Maka Allah kabarkan bahwasannya setelah perkara ini, ya, setelah amalan-amalan itu, hijrah, jihad, bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan tadi, ya. Qala fal alimu yadhur raja'a mawadhi'ahu. Maka orang-orang yang berilmu mereka meletakkan harapannya, raja'nya itu pada tempat-tempatnya. Wal jahilul mughtarru yadhu fi ghairi mawdhi'ihi. Sedangkan orang yang jahil, yang tertipu, mereka meletakkan raja'nya itu pada selain tempatnya. Mengharap kebaikan tapi amalannya jelek. Mengharap rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bertaubat, tidak berhenti dari dosanya. Baik, maka itu jahil. Baik, berikutnya qala rahimallahu faslun baina billahi wa amrihi. Antara ampunan Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Qala wa kathirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afihi wa karamihi. Dan kebanyakan dari orang-orang bodoh mereka bersandar terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan karamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Dalam keadaan mereka menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa nasu annahu shadidul iqab. Dan mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ampunannya itu juga bersifat shadidul iqab, sangat keras azabnya. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan bahwasannya azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bisa ditolak dari kaum yang jahat, dari kaum yang melanggar perintah-perintahnya. Qala wa man itamata 'alal 'afwi mal israr 'ala dzambi fa huwa kal mu'aniti. Maka barang siapa yang bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia terus-menerus di atas dosa, berbuat dosa lagi, tetapi dia meyakini saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Qala fa huwa kal muhalif. Maka orang yang seperti ini seperti seorang yang menentang, ya, dengan terang-terangan, ya, membangkang dengan terang-terangan. Baik, qala rahimallahu qala ma'rufun raja'u kali rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal humki. Harapanmu kepada rahmat Zat yang tidak engkau taati, engkau berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kau maksiati, maka itu bentuk khidlan, wal khumr, khidlan itu hurur, ya, ketertipuan dan bentuk kebodohan seorang hamba. Bagaimana mungkin kau mengharapkan rahmatnya dalam keadaan kau tidak mentaati perintahnya? Dari mana kau mendapatkan rahmatnya dalam keadaan kau melanggar larangan-larangannya? Baik, maka itu bentuk kebodohan seorang hamba, mengharap rahmat dari zat yang tidak dia taati, perintahnya dia langgar, tidak dia kerjakan, larangannya dia langgar, dia kerjakan, kemudian dia menyatakan saya mengharapkan rahmatnya, maka itu bentuk kebodohan dia. Kalau kala ba'dul ulama man qata'a udwan minka fid dunya bi tariqati salatati darahima la ta'man an takuna uqubatu fil akhirati ala nahwin min hadza. Zat yang menghukum dengan memotong anggota tubuhmu di dunia karena sebab mencuri 3 dirham. Nisab atau batasan had qatul yad itu 1/4 dinar. 1/4 dinar atau 3 dirham, ya. 1 dinar 4/4 gram emas. 4/4 gram emas 1 dirham 2,79 gram perak. Kalau dihitung 3 dirham berarti 6/4 gram, 6/4 gram perak. Atau 1,07 gram emas itu sekitar 180-an ribu, ya. Kalau 1 gramnya itu sekitar 500-an ribu, ya. 500 ribu 1 gram emas 1/4 dinar, ya. Itu sekitar 500-an ribu. Maka seorang yang mencuri senilai itu, senilai 1/4 dinar, maka sudah hukumannya dipotong tangannya. Maka zat yang memotong anggota tubuhmu karena mencuri 3 dirham, maka jangan merasa aman, jangan engkau merasa aman hukumannya nanti di akhirat, ya. Itu seperti itu juga, ya. Dipotong tangannya itu saja sudah hukuman yang luar biasa, ya kan? Seorang kehilangan anggota tubuhnya dipotong dalam keadaan dia sadar, ya. Nah, bagaimana kalau dia terus menerus melakukan dosa itu, ya. Mencuri 2.000, 3.000, ya. Terkumpul, ya, sangat banyak. Maka dari mana dia merasa aman? Allah Subhanahu wa taala kan menghukum dia nanti. Baik, qala qilal hasan naraka tawilal buka. Dikatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri Abu Sa'id. Faqala akhafu an yatrahani fin nar wa la yubali. Dia menyatakan dalam keadaan bagusnya amalan beliau, saya takut, saya khawatir Allah melemparkanku di neraka dan Allah Ta'ala tidak memperdulikan aku. Allah tidak peduli, ya, kepadaku, melemparkanku ke dalam neraka. Qala wa kana yaqul, dan beliau pernah berkata, inna qauman alhadhum amaniyul maghfirati hatta kharaju minad dunya bi ghairi taubatin. Sungguhnya satu kaum, yakni seseorang, telah melalaikan dia angan-angannya terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmat-Nya. Sehingga dia keluar dari dunia mati dalam keadaan tidak bertaubat, dalam keadaan tidak menyesali dosa-dosa dia karena tertipu dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala tadi. Qala yaqulu ahaduhum li anni uhasinu dzan fi rabbi. Salah seorang di antara mereka menyatakan, karena aku berhusnuzon kepada Rabbku, wakazab, dan dia telah dusta, ya. Karena seorang yang husnuzon, maka mesti dia beramal baik, beramal solih, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau asana zonna la asana la amal, kalau seandainya dia benar, jujur, husnuzon kepada Rabbnya, maka sungguh dia benar-benar akan memperbagus amalan dia. Faqala wa sa'ala rajulun al-hasana faqala ya Aba Sa'id kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatir. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Sa'id? Apa yang kami perbuat dengan bermajlis dengan seseorang yang dia senantiasa memberikan menakut-nakuti kami, ya, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala sehingga hati-hati kami hampir-hampir terbang, ya, saking takutnya. Faqala wallahi la antashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amanan khairun laka min antashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqakal maqawid. Maka beliau menyatakan, sungguh demi Allah, engkau berteman dengan seseorang yang menakutimu sehingga engkau mendapatkan keamanan, seorang yang memperingatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau menjauhi sebab-sebab azab itu, ya. Seseorang yang menakut-nakutimu dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau mendapatkan menjauhi sebab-sebab azab Allah tadi. Nah, dengan itu, dengan menjauhi sebab azab tadi, engkau mendapatkan keamanan, ya. Tentram hatimu di dunia dan di akhirat, ya. Khairun laka, itu lebih baik bagimu, ya. Engkau senantiasa ingat dengan azab Allah sehingga engkau menjauhi sebab-sebab azab itu, ya. Apa yang menyebabkan murka Allah engkau jauhi karena engkau senantiasa diperingatkan, ini mendatangkan murka Allah, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang menyebabkan azab Allah, ya. Sehingga engkau menjauhinya, dengan itu engkau mendapatkan keamanan, ya. Nah, orang yang seperti itu, teman duduk yang seperti itu, khairun lak, itu lebih baik bagimu. Min antashaba qawman yu'minunak, dibanding dengan kau berteman dengan seseorang yang senantiasa memberi keamanan kepadamu. Ah, ini tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun, ya. Tidak apa-apa nanti tobat, tidak apa-apa ini nanti dikembalikan, tidak apa-apa ini nanti ditutup dengan amal soleh yang lain, ya. Memberi keamanan-keamanan terus, ya. Diberi rojak sudah, tenang saja, tidak apa-apa, ya. Ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, kamu berbuat apa saja temanmu mendukungmu, tidak apa-apa sudah, itu gampang nanti, ya. Nah, memberi keamanan terus hatta talhaqakal maqawim. Nah, dengan itu engkau di akhirat akan mendapatkan bertemu dengan perkara-perkara yang menakutkanmu, ya. Karena diberi keamanan tadi merasa aman, sudah tidak apa-apa kerjakan lagi perbuatan jelek, kerjakan lagi tidak apa-apa nanti tobat, tidak apa-apa ini nanti ditebus dengan amalan ini, tidak apa-apa itu nanti dibayar dengan ini, ya. Diberi keamanan di dunia oleh temannya ini, maka itu jelek, ya. Nanti akan mendapatkan bertemu dengan perkara-perkara menakutkan di akhirat, ya. Baik. Qala wa qad thabata fi sahihain min hadits Usamah bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baik. Ini di antara bentuk-bentuk perkara-perkara yang memperingatkan kita, memberi peringatan kepada kita. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah ibn Zaid, hibbun Nabi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u fir rajuli yaumil qiyamah, didatangkan seorang pada hari kiamat, pada hari kiamat nanti. Ini diantara khabar ghaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Ya. Fayulqa finnar, kemudian dilempar ke dalam neraka, fatan daliku aktabu batnihi fayaduru finnar kama yadurul bimaru birahahu, kemudian ususnya terburai keluar dari perutnya, dia berputar-putar di neraka tersebut seperti berputarnya himar di tempat penggilingan, alat menggiling gandum, ya, alat tradisional itu dibantu dengan himar yang mutar terus, kemudian kayunya numbuh gandum. Fayatufu fi ahlun nar, kemudian penduduk neraka mengelilinginya. Fayaqulu, mereka menyatakan, ya fulan ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah dulu engkau memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kejelekan? Fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Dulu aku memerintahkan kalian kepada kebaikan tapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang dari kemungkaran akan tetapi aku mendatanginya, mengerjakannya. Qala wa dzakara Imam Ahmad bin hadits Abi Rafi' qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqi fa qala uffin laka uffin laka. Rasulullah SAW ketika melewati kuburan itu, beliau berucap, celaka engkau, celaka engkau. Fadzanantu annahu yuriduni. Maka Abu Rafi menyatakan, aku kira beliau SAW menuju kepadaku, ucapan itu dia tujukan kepadaku. Faqala la, maka beliau bertanya dan Rasulullah menyatakan tidak, walakin hadza qabru fulan, akan tapi ini kuburannya fulan ini. Ba'athuhu sayyan ala ali fulan, aku utus dia untuk mengambil harta sedekah dari alu fulan, dari kabilah fulan. Fa ghallana miratan, kemudian dia mencuri satu kain. Faduri al-an mislaha minar, kemudian dipakaikan sekarang seperti pakaian yang dia curi itu di neraka. Baik, ini mu'alif rahimahullah ta'ala kan membawakan banyak hadis-hadis yang memberi peringatan kepada kita, ya, yang menyadarkan kita akan dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nas'alullah at-tawfiq wa jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqaddalu barakallahu fikum.